Dan wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Dia bertanggung jawab di rumah suaminya. Ketika suaminya tidak ada, dialah yang bertanggung jawab. Maka jagalah kehormatan diri ibu-ibu. Dulu, Masya Allah, ketika teknologi belum seperti sekarang, mungkin penjagaan diri wanita lebih mudah untuk kehormatan dirinya. Tapi sekarang harus ekstra lebih berat lagi. Contohnya mungkin yang punya Facebook, ya, ibu-ibu dibuang tuh semua teman-teman lelaki yang tidak ada mahram sama dia, tidak ada hubungan kerabat sama dia, buang. Kemudian mungkin di Twitter, apa aja lah, pokoknya medsos ini untuk menjaga kehormatan suaminya dibuang. Karena terkadang ibu-ibu ditinggal sama suaminya, ditinggal sebulan, dua bulan, gak ada yang ngajak ngobrol, ngobrol di medsos. Mulai dia ketemu sama teman lama dia, kadangkala teman SMA dia, ada yang istilahnya apa? Apa tuh? CLBK. Apa antu CLBK tuh? Cinta lama bersemi kembali. Waduh. Nah, kadangkala itu terjadi. Bahkan tidak sedikit yang minta cerai nanti istrinya gara-gara seperti itu. Karena nih setan nih. Mungkin saya katakan lelaki ini yang menggoda tuh istri orang setan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan-setan dari bangsa jin dan manusia yang mereka mewahyukan, ya, berbisik, menyampaikan ucapan-ucapan yang indah, yang menipu orang. Di situ banyak wanita yang tertipu. Sampai ada seorang wanita yang minta cerai kepada istrinya. Cerai. Setelah cerai, dia juga tidak dinikahin oleh lelaki tadi. Lelaki yang janji akan menikahi dia. Kata dia, aku kalau mau kawin, mau cari wanita yang tidak khianat kepada suaminya. Mana mau aku kawin sama kau? Kau sudah khianat sama suamimu. Maka hati-hati dengan bujukan-bujukan setan dan iblis seperti itu. Jagalah kehormatan dirinya. Karena memang seorang wanita bertanggung jawab di rumahnya. Subhanallah.